الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Pembahasan sebelumnya kita telah menyimpulkan bahwa adab yang dialami oleh penghuni kubur, demikian pula kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, itu dirasakan oleh ruh dan jasad. Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala rahasiakan ini, dan tidak ada satupun yang mendengar teriakan penghuni kubur kecuali binatang atau selain manusia dan jin. Kemudian kita bahas berikutnya akidah sekte Mu'tazilah, yang mereka berkeyakinan bahwa azab dan kenikmatan itu hanya dirasakan oleh roh, sedangkan jasad kata mereka tidak diazab dan tidak merasakan kenikmatan. Dan ini adalah akidah yang batil, akidah yang salah, karena mereka mengingkari azab kubur dan kenikmatan yang itu terjadi pada jasad. Mereka mengingkari adanya pertanyaan malaikat. Mereka juga mengingkari tadyyubul kubur, kuburan disempitkan. Yang ini disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian mereka juga mengingkari kuburan dilapangkan sejauh mata memandang. Yang kemarin kita ceritakan, kuburan orang yang baik itu Allah lapangkan sejauh mata memandang. Padahal terdapat banyak hadis yang sahih bahwa orang yang beriman, kuburannya dilapangkan sejauh mata memandang dan dibukakan untuknya pintu menuju surga, sehingga dia bisa mendapatkan wanginya surga dan angin surga. Sebaliknya orang kafir, kuburannya disempitkan sehingga tulang-tulangnya berserakan, dan dibukakan untuknya pintu menuju neraka sehingga dia mendapatkan panasnya neraka dan racunnya neraka. Yang semacam ini diingkari oleh Mu'tazilah. Mereka tidak meyakininya, dan mereka berdalil dengan akal dan logika serta indera. Kok enggak terbukti? Saya ngeduk kuburan kok enggak ada. Katanya diluaskan, dilapangkan sejauh mata memandang. Katanya dibukakan pintu neraka, ya kok saya adem-adem saja. Coba kalau neraka itu dibukakan di pintu di kuburan orang-orang kafir, nanti kuburan Cina itu ya abuang seperti ini ya, kosong ya. Dan itu alasan mereka. Dan seperti inilah yang menjadi alasan orang-orang musyrikin jahiliyah, sehingga mereka menolak hari kebangkitan. Apa yang mereka katakan? Mereka kumpulkan tulang belulang di hadapan Nabi SAW dan mereka mengatakan, qala may yuhyil 'idham wa hiya ramim, siapakah yang akan menghidupkan tulang-tulang ini ketika tulang-tulang ini sudah hancur? Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah, sampaikanlah bahwasanya yang menghidupkannya adalah zat yang menciptakannya pertama kali. Karena itu dalam masalah azab kubur, dalam masalah yang terkait dengan alam barzakh, ini kita pasrahkan bagaimana tata caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hukuman dan kenikmatan bagi mereka. Yang bisa kita lakukan hanyalah membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita juga bisa sampaikan kepada orang yang tidak meyakini adanya azab dan kenikmatan kubur dengan hanya semata dalil logika dan indra, bahwa perkara semacam ini adalah masalah akhirat, dan itu sudah keluar dari batas dunia. Karena itu apapun yang ada di dunia ini tidak bisa mendeteksi apa yang ada di akhirat. Sehingga kalau kita pasang mikrofon di dekat mulut penghuni kubur, apakah nanti dia akan teriak, atau dipasang CCTV, tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah bisa untuk melakukannya. Mereka juga meragukan dengan alasan bagaimana dengan orang yang mati karena disiksa di salib, kemudian jasadnya hancur, atau dia dimakan burung atau dimakan binatang berbisa, binatang buas, atau dimakan ikan, atau kuburan yang berada di bawah pohon besar, kemudian dia menjadi pupuk dan berubah jadi buah dan daun, seperti kuburan pogung gitu ya, di atasnya ada buah mangga dan mangganya rasanya aneh karena pupuknya pupuk manusia. Terus gimana nanti Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan orang ini atau memberikan kenikmatan dan azab kubur bagi orang semacam ini? Nanti jadi mangga, mangganya dimakan orang, kemudian jadi kotoran, kotorannya dimakan lele, lelenya di kotoran. Beruntun rantai jasad manusia. Itu dalam perhitungan akal manusia. Namun kita tidak tahu bagaimana kaifiahnya. Allah Maha Kuasa. Makanya kadang ada orang yang bertanya-tanya, kalau ada orang yang dikremasi, dibakar jasadnya kemudian jadi abu, terus abunya dilarung di laut, diterpa angin, lembut, gak tahu kemana arahnya, itu bagaimana cara Allah atau cara malaikat melakukan pertanyaan di alam kubur, dia gak punya kuburan? Maka kita jawab, Allah Maha Kuasa untuk itu. Kita tidak perlu merasa bingung bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala melakukan pertanyaan di alam kubur, memberikan kenikmatan dan azab bagi mereka. Kemudian kalau kita ditanya, kenikmatan dan azab kubur itu terjadi di kuburan, di tempat wilayah kuburan itu, ataukah di tempat lain? Ini ada sebuah dalil yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Nabi SAW mengatakan di halaman 110 hadis yang paling bawah itu, laula alla tudafinu la ta'utu Allah ayyasma'akum min adzabil qabri alladhi asma'u minhu. Andaikan bukan karena kalian itu mengantarkan mayit untuk dimakamkan, niscaya aku akan berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala membuat kalian bisa mendengar azab kubur yang saya bisa mendengarnya. Nabi SAW bisa mendengar semua peristiwa yang ada di kuburan karena diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah buat beliau bisa mendengar. Kenapa kok beliau tidak takut? Maka beda antara manusia biasa dengan Nabi, mentalnya berbeda. Nabi SAW tidak jadi mendoakan ini karena nanti justru akan memberikan madarat bagi umat manusia. Bisa jadi ketika ada orang yang sedang mengantarkan jenazah ke kuburan, begitu mendekati kuburan dengar suara teriakan orang yang disiksa, mereka tinggalkan mayat itu terus lari, malah gak jadi memakamkan. Maka bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan manusia tidak mendengar suara penghuni kubur, nanti malah takut sehingga enggak jadi mau ngeduk kuburan, enggak jadi mau makamkan jenazah, tidak jadi. Maka kita tidak tahu bagaimana repotnya manusia kalau kemudian bisa mendengar teriakan suara penghuni kubur. Ya kalau tinggal kemudian bertetangga dengan kuburan nggak bisa tidur. Karena itulah hadis ini dalil bahwa azab kubur itu terjadi di kuburan. Jadi di kuburan tempatnya di situ, namun dia berada di alam yang lain. Sehingga ini jadi dalil bahwa adab kubur itu dirasakan oleh fisik, oleh badan penghuni kubur, tapi di alam. Dari mana bisa kita simpulkan? Karena tempatnya sama dengan di mana badan itu berada. Kemudian Nabi SAW pernah menceritakan bagaimana teriakan penghuni kubur. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma yadrabu bi matraqatin min hadidin penghuni kubur yang kafir itu dipukul dengan pentungan dari besi. Dorbatan sekali pukulan. Baina udumaini di antara dua telinganya, berarti yang dipukul kepalanya. Bayasi busayhatan, lalu dia teriak sangat kencang sekali, sangat keras sekali. Yasma'u kullu syai'in mayyalihi, yang bisa didengar oleh semua benda, semua makhluk di sekitarnya. Dalil bahwasanya adab itu berada di mana? Di kuburan. Didengar oleh semua makhluk di sekitarnya kecuali jin dan manusia. Jika ini terjadi pada ruh semata, maka tidak ada hubungannya dengan alam atau tidak ada hubungannya dengan wilayah pemakaman. Padahal Nabi SAW mengkaitkan adab kubur dengan wilayah pemakaman, menunjukkan ada kaitannya dengan jasad di mana dia dimakamkan. Kemudian di antara bukti yang lain adalah kisah yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Beliau pernah menyampaikan kepada pasukan perang yang bertugas untuk merawat kuda yang disiapkan untuk jihad. Idza asabal khuyul alamun tibutuniha. Kalau kuda itu sakit perut, itu biha ila kubur rafidhah au kubur yahud. Bawa kuda ini ke kuburannya orang Syiah atau kuburannya Yahudi. Maka mereka pun membawa kuda yang sakit perut ini ke kuburan Yahudi atau kuburan orang Syiah. Karena mendengar suara teriakan orang yang disiksa di kuburan itu, maka langsung keluarlah penyakit yang dari perut kuda ini dengan mudah. Setelah itu dia bisa sembuh karena penyakitnya sudah karena kaget, penyakitnya rontok ke tenggorokan. Seperti sapi itu, Pak ya. Sapi itu kalau sudah buang air darah, sapi yang sakit itu sudah sampai keluar buang air darah, biasanya langsung sembuh setelah itu. Ternyata binatang juga kayak gitu. Kalau dia sampai keluar ketika buang air keluar darah, ketika BAB keluar darah, maka dia sembuh. Nah, salah satu di antara cara Syekhul Islam ini, beliau bercerita tentang apakah benar bahwasanya si Arab itu kafir atau tidak. Dalam salah satu buku beliau, beliau menyebutkan ini cerita aslinya, jadi bukan salah ini. Dulu para mujahidin yang mereka merawat kuda untuk disiapkan dalam rangka jihad, kalau ada kuda yang sakit perut, kuda yang sakit perutnya kembung, itu dibawa ke kuburan orang-orang jihad. Begitu mendengar teriakan penghuni kubur karena kuda ini mendengarnya, langsung keluarlah penyakit yang ada dalam perutnya, lalu kuda ini sembuh. Ini salah satu terapi yang mungkin belum diketahui oleh dokter hewan. Aku ahli biologi juga belum tahu ya. Karena ada shock, ada kejut, kemudian penyakitnya normal. Karena itu semua alasan yang tadi kita sebutkan membantah akidah Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya siksa kuburan yang berlaku pada roh dan tidak berlaku pada jasa, padahal yang benar siksa kubur juga dirasakan oleh roh dan jasa. Sementara Mu'tazilah dengan sebab prinsip mereka yang lebih mendewakan akal, yang rusak, yang akal ini dia jadikan untuk menolak nas, maka mereka mewajibkan kepada Allah berbagai perkara yang batil. Mereka memaksa seharusnya akidah yang benar itu seperti ini, padahal itu bertentangan dengan dalil. Dan seperti itulah manusia, kadang sampai ngeritik agama, itu yang dikritik yang ngatur agama, yang menurunkan agama. Seharusnya Islam itu kayak gini, bukan kayak gitu. Nah, sampai ngeritik dan memberikan saran bagaimana Islam yang benar. Dan ini bahaya, karena satu-satunya yang berhak untuk meluruskan syariat hanyalah Allah, bisa jadi termasuk perbuatan kesyirikan. Kemudian kita lanjutkan poin berikutnya, iman kepada syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat secara bahasa dari kata asy-syafa'u yang artinya apa? Artinya genap. Artinya genap. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasy-syafa'i wal-watar." Demi bilangan yang genap, demi sesuatu yang jumlahnya genap, wal-watar, dan sesuatu yang jumlahnya ganjil. Dan di alam ini makhluk Allah hanya ada dua hitungannya, kalau enggak genap, ganjil. Syafaat disebut syafaat karena orang yang memberikan syafaat itu menggenapkan hak tunggal yang dimiliki oleh sahibu syafaat, hak tunggal yang dimiliki oleh pemilik syafaat. Siapakah pemilik syafaat di alam ini? Siapakah pemilik syafaat? Jawabannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah nyatakan tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Maka yang memiliki syafaat adalah Allah. Dan Allah mampu dan kuasa untuk memasukkan siapapun ke dalam surga tanpa harus minta izin kepada siapapun. Kalau Allah berkehendak, ini sekian ratus juta orang di neraka atau sekian miliar orang di neraka, kemudian Allah masukkan tanpa perhitungan, tanpa minta izin kepada siapapun, apakah Allah bisa melakukannya? Jawabannya bisa. Berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk ketika mereka mau menyelamatkan makhluk yang lain, Nabi mau menyelamatkan umatnya, atau seseorang mau menyelamatkan keluarganya, makhluk mau menyelamatkan makhluk yang lain, ini harus minta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah izinkan, maka ini jadi syafaat, sehingga dia menggenapkan hak prerogatif Allah. Makanya disebut syafaat. Karena itu kalau kita ditanya, siapakah yang syafaatnya paling besar? Jawabannya syafaatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seharusnya kita lebih menggantungkan kepada syafaatnya Allah daripada syafaatnya makhluk. Karena syafaat Allah itu tidak perlu izin kepada Allah. Selamatkan sekian ratus ribu orang, masukkan ke surga, harus minta izin makhluk? Tidak. Tapi kalau makhluk mau menyelamatkan, harus minta izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah mungkin dalam bahasa mukaddimah yang sering disampaikan oleh para pembawa acara, ada yang bisa dikoreksi ya. Sedangkan orang umumnya mengatakan salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya. Yang keren ya, mungkin bisa kita ganti yang lebih tepat, kita bersyukur kepada Allah, dialah zat yang kita nantikan syafaatnya. Karena mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu peluangnya lebih besar daripada mendapatkan syafaat dari selain Allah, karena syafaatnya Allah itu tanpa perhitungan. Nah, orang lebih diajarkan untuk menantikan syafaatnya Nabi Muhammad SAW daripada syafaatnya Allah. Sehingga yang terjadi apa? Mereka justru malah melakukan pengagungan kepada Nabi Muhammad SAW dan bukan mengagungkan Allah. Maka dikit-dikit nama Nabi Muhammad SAW yang disebut. Kita itu diperintahkan untuk menyembah Allah, mengagungkan Allah, bukan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang kan terbalik malah, ya. Malah yang diagungkan Nabi Muhammad SAW dan bukan Allah. Qala rahimahullahu ta'ala, Imam Ahmad rahimahullahu mengatakan, wal imanu bi syafa'atin nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi qaumin yukhrajuna minan nar ba'dama ikhtaraqu wa saru fahma. Kita wajib mengimani bagian dari prinsip ajaran Ahlussunnah wal Jamaah adalah mengimani adanya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengimani adanya sekelompok kaum yang mereka dikeluarkan dari neraka ba'dama ikhtaraqu, setelah mereka terbakar, wasara fahman, sampai gosong. Penghuni neraka itu besar atau kecil? Sangat besar ya. Dalam hadis riwayat Muslim, untungnya penghuni neraka sebesar gunung Uhud. Baru untungnya ya. Cumannya cangkemnya. Giginya segitu tuh mulutnya seberapa, Pak? Kepalanya, belum badannya. Mereka disiksa di neraka sampai gosong. Sering disiksa dan tidak mendapatkan makanan, tidak mendapatkan apapun. Kalaupun mau makan dikasih buah zakum, itu penuh dengan duri, tidak ada enaknya. Kemudian mereka kehausan, digelogok sama cairan logam. Rontokkan semuanya. Kira-kira penghuni neraka itu sehat gemuk ataukah kurus cungkring? Orang tersiksa kayak gini, apa yang bisa dirasakan ya? Di sini soru fahman, mereka sudah jadi areng, gosong. Yu'maru bihim ila nahrin ala babil jannah. Lalu Allah perintahkan agar orang yang sudah gosong ini ditaruh di sungai di depan pintu surga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, kama ja'a fil athar, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Maka kata asar juga bisa digunakan untuk menyebut kata, untuk sinonim dari kata hadis. Karena itu ada buku judulnya Syarhu Mushkilil Athar, syarah penjelasan kalimat-kalimat yang aneh dalam asar. Maksudnya adalah penjelasan hadis, karya Al-Tahawi. Kemudian ketika jasad ini dicemplungkan ke sungai tadi, apa yang terjadi? Dia pun tumbuh. Tumbuh sebagaimana tumbuhnya kecambah yang ditaruh di tempat yang subur. Jadi tumbuhnya cepat. Akhirnya jadi sempurna. Baru kemudian Allah masukkan ke dalam surga. Maka ini dalil bahwa penghuni neraka itu kurus, tapi besar ya. Kurus ya. Gimana mau gemuk? Mereka setiap hari disiksa. Kaifa syaa Allah, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, wa kama syaa, dan sebagaimana yang Allah kehendaki. Innama huwal imanu bi wa tasdiqu bi, yang ada hanyalah mengimani dan membenarkannya. Kita tidak mempertanyakan hakikatnya. Baik. Bagian dari prinsip Ahlussunnah adalah mengimani syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kenapa Imam Ahmad mencantumkannya dalam kitab Usul Iman? Karena prinsip ini itu membantah akidah Mu'tazilah dan Khawarij yang meyakini orang yang masuk neraka bakalan mentas selamanya. Kemudian di sana Nabi SAW memiliki tiga syafaat yang khusus beliau miliki, yang khusus bagi beliau. Dan beliau, dan ada juga tiga syafaat yang lainnya yang dimiliki oleh semua Nabi. Ada enam jenis syafaat besok di hari kiamat. Tiga syafaat hanya dimiliki Nabi Muhammad SAW, sementara tiga sisanya dimiliki oleh semua Nabi termasuk Nabi Muhammad SAW. Apa saja syafaat yang hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW? Yang pertama adalah syafaatul udhma. Udhma artinya apa? paling besar. Yang ini diberikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di Padang Mahsyar. Walati yata'akharu anha ulul azmi, dan syafaat ini tidak ada satupun Nabi ulul azmi yang menerimanya. Dan syafaat di mana manusia yang munculnas ba'duhum bi ba'din, berbondong-bondong satu sama lain untuk mendapatkannya. Ketika manusia dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, apa yang terjadi? Matahari didekatkan satu mil sehingga orang banjir keringat. Maka ada yang keringatnya berukuran sampai ke betisnya, ada yang sampai ke lututnya, dan seterusnya. Dibiarkan dalam kurun yang sangat lama. Namanya menunggu di waktu yang sangat lama, orang itu akan tersiksa. Maka mereka merasa sangat tersiksa dengan suasana seperti itu. Sudah matahari sangat dekat, panas, dibiarkan dalam waktu yang sangat lama, menunggu deg-degan. Kalau cuma menunggu saja, ini mau menunggu kereta, enggak ada unsur deg-degan. Beda kalau menunggu pembagian rapor. Nanti saya ranking berapa, naik kelas enggak. Itu ada unsur deg-degan. Itu lebih menyakitkan daripada menunggu biasa. Makanya para keluarga korban pesawat yang hilang itu, ngapain mereka nunggu-nunggu? Enggak nunggu kan sudah mati semuanya. Ngapain harus nuntut-nuntut pemerintah memastikan keberadaan korban? Kan semuanya sudah mati. Mereka hanya ingin mendengar kabar kalau suaminya mati. Itu saja. Suami bapak atau suami ibu sudah mati, anak ibu sudah mati, selesai. Informasi seperti itu lebih menenangkan mereka daripada belum jelas. Meskipun prediksinya bakalan mati. Maka yang keluarganya tidak ketemu lebih resah daripada yang sudah ketemu, meskipun semuanya mati. Menunggu itu hukuman tersendiri bagi manusia. Karena itu ketika mereka berada di padang mahsyar, menunggu dalam waktu yang sangat lama, tidak ada yang betah. Sehingga mereka mencari siapakah di antara nabi yang bisa memberikan syafaat. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim di halaman 113 itu, Nabi SAW menceritakan kejadian di padang mahsyar. Kata Nabi SAW, manusia mendatangi Adam berharap agar Adam ini nanti bisa meminta kepada Allah agar disegerakan hisab. Mereka mengatakan, ya Adam anta abul bashar, wahai Adam engkau bapak seluruh manusia. Dan kita keturunan nabi, bukan keturunan munyuk. Kok gitu, masih ada orang yang membanggakan kita itu keturunan munyuk, ya. Itu kan aneh. Kita lebih bangga kita ini keturunan nabi karena orang tua kita Nabi Adam. Anta abul bashar, khalaqakallahu biyadih, Allah ciptakan engkau dengan tangannya. Wa nafakha fika min ruhihi, dan Allah tiupkan kepadamu ruhnya. Tiupkan ruh kepada Adam. Dan Allah perintahkan para malaikat untuk bersujud kepadamu. Isfa' lana ila rabbik, kami mintalah kepada Allah untuk segera mengadakan hisab bagi kami sebagai syafaat bagi kami. Kemudian apa kata Adam? Inna rabbi ghadibal yawma ghadban, sesungguhnya Allah pada hari ini sangat marah. Lam yaghdab qablahu mislahu, belum pernah Allah semarah ini. Wala yaghdab ba'dahu mislahu, dan Allah tidak akan marah seperti marah saat ini setelahnya. Puncak kemarahan Allah itu kapan? Di padang mahsyar. Wa innahu nahani 'ani syajarah, dan Allah sudah melarangku untuk mendekati pohon itu, pohon di surga. Fa'asa itu namun aku bermaksiat kepada Allah. Aku nekat mendekatinya. Pohon ini dinamakan oleh iblis dengan secara al-khuldi, pohon kekekalan, dan itu nama dari iblis. Jadi iblis mengatakan, maukah kutunjukkan kepadamu syajaratul khuldi wa mulkin la yabla, pohon kekekalan dan kerajaan yang tidak akan pernah hilang. Adam itu kurang apa ketika di surga? Semua fasilitas terpenuhi. Beliau hidup bersama istrinya, ibunda kita Hawa. Maka Adam sangat berharap, jangan sampai Allah akan mengeluarkan kita dari sini, dari surga. Disinilah setan kemudian mulai menjadikannya sebagai celah. Allah Subhanahu wa taala izinkan kepada Adam, fakulu minha raghatan haitsu syi'tuma. Makan segala apa yang ada di surga ini raghatan dengan penuh sukacita, haitsu syi'tuma, sesuai dengan apa yang kalian kehendaki. Namun dengan satu syarat, wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan kamu dekati pohon ini. Kemudian setan ketika diusir dari surga, menurut sebagian riwayat, dia kembali masuk ke dalam surga tapi melalui ular. Dia menyusup ke dalam jasad ular, kemudian ular ini mendekati Adam. Maka dipengaruhi oleh Adam. Kamu itu masya Allah, cintanya sempurna, ganteng. Adam ganteng atau jelek? Ganteng. Istrimu bagus ya. Kemudian kamu diberi kenikmatan apapun di surga ini, silahkan kamu nikmati sesukanya. Tapi aneh, kamu kok gak boleh dekat-dekat dengan pohon itu. Nah kemudian ditipu oleh iblis, kenapa Allah larang kamu dekat dengan pohon itu? Illa antakuna malakaini au takuna minal khalisi. Karena Allah itu gak mau nanti kalau kamu makan pohon itu, nanti kamu jadi malaikat atau kamu akan kekal tinggal di sini. Makanya Allah larang kamu makan pohon itu. Dia yang lain, iblis menyebut ini adalah sajaratul khuldi, pohon kekekalan, wa mulkin la yabla, dan kerajaan yang tidak akan pernah binasa. Baik. Semua manusia punya sifat tamak, ingin mendapatkan kenyamanan hidup tanpa batas. Maka maksiat yang dilakukan oleh Adam sebabnya tamak. Sebabnya tamak. Sehingga karena tamak ini Adam terpengaruh dengan ajakan si ular tadi. Akhirnya yang terjadi, Adam mendekati pohon tersebut. Ya. Karena kejadian ini, maka ada tiga makhluk yang bermusuhan sampai kiamat. Manusia, setan, dan ular. Permusuhan kita dengan setan adalah al-adawah asy-syar'iyyah, permusuhan karena syariat. Sehingga siapapun yang paham syariat, maka dia akan berusaha untuk menjadi musuhnya setan. Apa yang dia lakukan? Dia akan memahami halal haram, dan dia akan komitmen dengan apa yang Allah ajarkan. Dengan ini dia menjadi musuh setan. Permusuhan kita dengan setan, permusuhan syariat. Sebaliknya ketika orang tidak paham syariat, maka dia menjadi bala tentaranya setan. Kemudian permusuhan kita dengan ular itu al-adawah at-taba'iyyah, permusuhan tabi, permusuhan karena bawaan lahir, permusuhan karena naluri. Maka kita dan ular saling bermusuhan. Ular tidak suka dengan kita, kita juga benci dengan secara tak. Maka ular berusaha menyakiti kita, dan kita berusaha membunuh ular. Dan permusuhan tabii antara manusia dan ular ini tidak akan hilang sampai Allah cabut tabiat semacam ini. Dan itu akan terjadi besok setelah Allah utus, setelah Allah utus atau Allah turunkan Nabi Isa dan Allah bangkitkan, Allah utus Imam Mahdi menjadi pemimpin dunia. Setelah kaum muslimin berhasil membantai seluruh orang Yahudi dan pengikut Dajjal, maka mereka tinggal bersama Nabi Isa dan Imam Mahdi selama 7 tahun dalam kondisi penuh dengan sejahtera, sampai binatang buas tidak makan kambing, serigala sudah enggak doyan kambing, dan permusuhan kita dengan ular dihilangkan. Maka ada anak-anak yang bermain ular tanpa ada satupun yang terkena bahayanya. Ular ini tidak dibunuh si anak tadi, anak juga tidak digigit oleh si ular. Permusuhan itu sudah Allah hilangkan. Dan sebab permusuhan itu terjadi karena dendam sejarah. Adam diusir dari surga menuju bumi yang membuat kita tinggal di bumi. Ada orang yang bertanya, pohon kurdi itu masih ada atau tidak? Sehingga kita membayangkan, besok kalau saya masuk surga, kok orang ngerti kesandung pohon kurdi kemudian tak makan, apa saya terus akan dilemparkan ke bumi lagi, beramal lagi sepanjang usia? Maka jawabannya tentang keberadaan pohon kurdi, apakah masih ada di akhirat ataukah tidak, masih ada di surga ataukah tidak, ini ulama berbeda pendapat. Dan ada beberapa riwayat yang disebutkan oleh Imam Ahmad bahwa di surga itu ada tuba, pohon yang namanya tuba sangat besar, sampai bayangannya itu sangat panjang karena saking besarnya pohon itu. Ketika ada penunggang kuda yang mau melintasi bayangan pohon ini selama 100 tahun, dia belum sampai ke ujung. 100 tahun melakukan perjalanan dengan kuda lari kencang, kira-kira berapa kilo bayangan pohon ini? Dalam riwayat Imam Ahmad ada yang mengatakan wahiya syajaratul khuldi, dan itu pohon khuldi. Jadi pohonnya sangat besar, sangat rindang, sampai apa, bayangannya itu tidak bisa ditembus oleh penunggang kuda yang melakukan perjalanan dengan kencang selama 100 tahun. Luar biasa. Terus gimana nanti, kita boleh gak ngiyup di bawah pohon ini? Atau misalnya nyentuh-nyentuh atau foto di situ ya? Mau di-share. Ya. Andai pendapat ini benar, karena ini hadisnya dhaif, bahasanya ada tambahan kalimat pohon huldi, itu adalah pohon huldi, ini riwayat yang dhaif. Andai ini benar dan ada pohon huldi di surga besok, masih Allah abadikan di sana, maka aturannya sudah beda dengan apa yang dialami oleh bapak kita Adam alaihissalam. Karena Allah izinkan bagi penduduk surga untuk menikmati apapun yang ada di surga tanpa batas. Kalau masih ada batas, itu bukan kenikmatan yang hakiki. Kenikmatan kalau dibatasi, makanya dunia sejatinya bukan kenikmatan yang hakiki, karena semuanya serba terbatas. Ini halal, kamu boleh makan, tapi tidak boleh israf, tidak boleh mubadir. Kalau kecampuran sedikit yang haram sudah tidak boleh, sehingga semua penuh keterbatasan. Dan di samping itu, orang yang menikmati yang halal saja nanti akan Allah hisab. Makanya kata Hasan al-Basri ketika beliau menjelaskan hakikat dunia, yuhasabu halaluha wa yu'adzabu haramuha. Di dunia itu orang tinggal menikmati segala yang ada di alam ini. Kalau yang dia nikmati halal nanti dihisab, kalau yang dinikmati haram nanti disiksa. Terus apa nikmatnya? Makanya Hasan al-Basri menjadi orang yang sangat warak terhadap dunia, gak butuh sama sekali dunia. Sehingga ada orang yang bertanya ketika dia masuk kota Basra, man imamukum, siapakah orang yang paling baik di kota ini? Kemudian ada yang jawab Hasan al-Basri. Kenapa kok Hasan al-Basri yang paling baik? Kata mereka, li'annahum yahtajuna ila ilmihi wala yahtaju ila matahi. Semua masyarakat butuh ilmunya Hasan al-Basri, tapi Hasan al-Basri gak butuh dunia mereka sama sekali. Maka dia menjadi orang yang paling dibutuhkan di tempat itu. Fahuwa imamu, orang yang paling dibutuhkan itulah pemimpin yang sejatinya. Maka kalau ada pemimpin kok masih butuh rakyat, nah itu bukan pemimpin yang sejati. Nah, kita kembali, Adam ketika diminta untuk memberikan syafaat, beliau menolak. Aku tidak mampu. Karena Allah Subhanahu wa taala telah melarangku untuk mendekati pohon tersebut, namun aku melanggarnya. Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Dalam ayat yang lain, lastu hunaka. Lastu hunaka itu artinya aku tidak layak untuk itu. Kalau kita disuruh orang, tolong kamu nanti ini aja. Ya. Lastu hunaka. Saya enggak layak untuk jabatan itu. Idhabu ila ghairi, pergilah ke selain aku. Pergilah ke Nuh. Kemudian mereka pun datang berbondong-bondong menuju Nabi Nuh. Dan mereka mengatakan, ya Nuh. Nuh itu dari kata naha ya Nuhu, yang artinya nangis. Beliau disebut Nuh karena orangnya sering nangis, memikirkan kesalahannya, dosa-dosanya. Nuh anaknya mati kafir, tapi orang tuanya mukmin. Apa dalil kalau orang tuanya Nabi Nuh mukmin? Nabi Nuh mendoakan orang tuanya, Rabbil firli wali walidayya wali man dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tua. Andai orang tua Nuh itu kafir, Allah akan ingatkan sebagaimana yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam atau Nabi Muhammad SAW yang mendoakan orang tuanya namun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena orang tua mereka mati kafir. Sedangkan Nuh mendoakan untuk orang tuanya, mendoakan ampunan untuk orang tuanya, dan tidak ada kritikan dari Allah Subhanahu wa taala tentang sikap Nuh. Namun beliau mendoakan anaknya dan dikritik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka anaknya mati kafir, orang tuanya Karena itu orang ini para penghuni padang mahsyar yang mengatakan anta awalur rusul, engkau adalah rasul pertama. Kenapa rasul pertama? Karena Nuh ini manusia pertama yang diutus untuk mendakwai kesyirikan, untuk mengentaskan manusia dari kesyirikan menuju tauhid. Dan kesyirikan pertama terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau menceritakan sejarah kesyirikan di alam ini. Inna baina Adam wa Nuh asyratu qurun kanu ala dinin wahid. Antara Nabi Adam dan Nuh itu ada 10 abad, 10 generasi, 10 abad. Berarti berapa? 1000 tahun. Kalau satu generasi 100 tahun ya. Tapi kita tidak tahu kata generasi zaman sekarang dan dulu kan beda. Karena dulu usianya panjang-panjang. Yang jelas antara Adam dan Nuh itu ada 10 generasi. Satu generasi meninggal, ganti generasi berikutnya, dan begitu seterusnya. Sampai 10 kali. Dan mereka semua berada dalam agama yang sama, yaitu Islam. Hingga akhirnya ada orang saleh di zamannya Nuh yang diagungkan oleh manusia ketika itu. Dan kuburan mereka, petilasan tempat ibadah mereka disembah, diagungkan sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah utus Nuh untuk mendakwai orang ini agar mereka kembali kepada tauhid, karena mereka telah menyembah orang-orang saleh. Baik, maka syirik yang ada di muka bumi ini pertama muncul karena apa? Al-ghulu bis-salih, sikap melampaui batas, berlebihan dalam mengagungkan orang saleh. Maka orang saleh menjadi senjata bagi setan untuk menyesatkan orang lain. Meskipun orang saleh ini tidak pernah mengajarkannya, tapi terkadang nama beliau dijadikan alat bagi setan untuk menyesatkan umat manusia. Karena itu kita sangat diingatkan Nabi SAW agar tidak bersikap hulu, bersikap berlebihan dalam masalah agama. Setan itu menyesatkan orang menjadi musyrik melalui pintu al-hubbu bis-salihin, mencintai orang saleh. Kemudian ditambah parah, akhirnya menyembah orang saleh. Karena itulah, apa hubungannya menyembah dengan cinta? Karena kita menyembah itu berangkatnya dari cinta lagi. Kita mencintai orang soleh, mengagungkan orang soleh, memuja orang soleh, akhirnya menyembah orang soleh. Itu manusia. Maka ibadah berangkat dari cinta. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam ya, dinyatakan anta awalur rusul, engkau adalah rasul yang pertama, dan inilah akidah yang benar. Rasul pertama itu Nuh, bukan Idris. Nabi Nuh. Wasammaka Allahu 'abdan syakura, Allah menyebutmu hamba yang pandai bersyukur. Karena itu berikanlah kami syafaat agar Allah Subhanahu wa taala segera melakukan hisab. Ala tara ma nahnu fihi, tidakkah kamu lihat bagaimana nasib kami sekarang? Kemudian Nabi Nuh alaihissalam mengatakan inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadba. Beliau menyampaikan alasan sebagaimana disampaikan oleh Nabi Adam, dan hingga akhirnya beliau menyebutkan uzur kenapa beliau tidak berani berdoa. Kata Nuh, wa innahu qad kanat li ta'watun da'awtu biha 'ala qaumi. Saya sudah diberi kesempatan doa yang mustajab oleh Allah, tapi saya gunakan untuk membinasakan seluruh kaumku. Nafsi, nafsi, diriku, diriku lebih layak untuk diselamatkan daripada ini. Kalau ada, kok sampai ada kiai yang mengatakan nanti kalau di padang mahsyar bilang saya muridnya Mbah Fulan. Nabi saja itu ketika diminta untuk memberikan doa menyelamatkan penghuni mahsyar agar segera dilakukan hisab, yang mereka pikirkan apa? Diriku. Maka semua orang mikir dirinya sendiri, tidak mungkin sempat mikir orang lain. Pergilah kepada orang lain, pergilah kepada Ibrahim. Maka mereka pun menuju Ibrahim dan mengatakan anta nabiyullah wa khaliluh, engkau adalah nabi Allah dan kekasihnya di kalangan penduduk bumi. Karena itu berikanlah syafaat untuk kami. Ada dua nabi yang bergelar khalilullah, pertama Ibrahim alaihissalam, yang kedua Nabi Muhammad SAW. Dan khalil itu lebih tinggi daripada habib. Karena itu koreksi bagi salawat yang mengatakan ala yasin habibillah, ini merendahkan derajat beliau. Seharusnya ala yasin khalilillah, beliau itu khalil bukan habib. Khalil lebih tinggi daripada habib. Kemudian Ibrahim alaihissalatu wassalam tidak sanggup dengan alasan yang sama, dan beliau menyampaikan uzur. Uzur Ibrahim alaihissalam adalah beliau pernah berdusta sebanyak 3 kali. Wadzakara kadzibatihi, Ibrahim menyebutkan kedustaan yang dulu pernah beliau sampaikan. Kenapa kok sampai seperti ini disesali? Itu menyesalnya sampai kiamat, Bapak. Kita bohong sudah berapa kali? Jut pripun le menyesali besok, Pak? Ini Ibrahim yang 3 kali saja menyesal sampai kiamat. Dan sebuah keanehan besar kalau sampai ada nabi yang bohong. sampai ada nabi yang bohong itu cacat yang luar biasa, karena tidak mungkin nabi itu berbohong, benar tidak. Itu sifat karakter yang tidak mungkin ada pada diri seorang nabi, karena itu karakternya orang munafik. Sehingga sekalipun sekalipun hanya bohong sekali, itu sudah jadi cacat yang besar. Mungkin demikian dulu, kita masih ada beberapa yang belum dibaca. Perjalanan manusia-manusia yang berada di wadah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.